Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu fotokopian barakallahu fikum yang akan dibahas, kita lanjutkan kesalahan yang selanjutnya, yaitu kesalahan yang keenam. Kesalahan yang keenam yaitu membebani suami dengan banyak tuntutan. Irhaqu zauji bi kasrati talabat. Irhaqu zauji bi kasrati talabat, yaitu membebani suami dengan banyak tuntutan. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin melakukan kesalahan yaitu membebani suaminya dengan banyak tuntutan tanpa melihat kondisi keuangan suami. Sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin yaitu melakukan kesalahan dengan banyak menuntut suaminya, membebani suaminya dengan banyak tuntutan tanpa melihat kondisi keuangan suami. Maka sudah seyogyanya seorang istri tidak membebani atau tidak membebankan kepada suaminya di luar kemampuannya, tidak menghamburkan uang suaminya, tidak membebankan dengan banyak menuntut atau meminta perkara-perkara yang tidak darurat atau mendesak, bukan kebutuhan primer. Ini seharusnya yang dilakukan oleh sebagian atau oleh istri-istri kaum muslimin, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, membeli atau barakallahu fikum membeli sesuatu yang memang dibutuhkan, sesuatu yang memang kebutuhan primer dan kebutuhan mendesak, dan tidak membebani suaminya dengan berbagai macam tuntutan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah darimu dalam urusan dunia, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atasmu. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dunia. Maka seorang istri janganlah yang ada di benaknya bagaimana tuntutan, bagaimana permintaan, bagaimana apa yang dia inginkan selalu dipenuhi suaminya tanpa melihat maslahat dan mudaratnya, tanpa melihat kondisi keuangan suaminya, tanpa melihat mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus diakhirkan, tanpa melihat apakah hal ini sudah dibutuhkan atau belum. Itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang istri bijak dalam mengurus rumah tangga, di antaranya dalam masalah ini. Jangan menuntut sesuatu yang memang tidak dia butuhkan, hanya sekedar tidak ingin terlihat bahwasanya dia tertinggal dari ummahat yang lain, atau hanya sekedar ngikuti saja ummahat yang lain mempunyai tab, dia ikut beli tab. Menuntut suaminya beli tab, adalah harganya barakallahu fikum 2,5 juta sekian. Dan kebutuhannya apa ummahat pakai tab? Dan contoh yang lainnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Perhatikanlah, kata Rasulullah, lihatlah orang yang berada, orang yang berada di bawah kamu, di bawah kalian. "Wa la tanduru," dan janganlah engkau melihat, "ila man huwa fawqakum," orang yang berada di atas kalian dalam perkara dunia. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, "Hadza hadisun jami'un li anwa'i minal khair." Kata beliau, hadis ini mengumpulkan macam-macam kebaikan. "Li'annal insana," kata beliau, dikarenakan sesungguhnya seorang manusia, ra'a man fudila alaihi fid dunya talabat nafsuhu mithla dhalik. Dikarenakan seorang manusia apabila dia melihat orang yang lebih utama dalam perkara dunia, talabat nafsuhu ila dzalik, maka jiwanya menuntut untuk seperti apa yang dia lihat. Umahat yang lain, masya Allah, pegang tab atau barakal mempunyai tas ketika taklim mahalan, maka melihat ada umahat atau ada seorang istri yang melihat selalu di atas orang yang berada di atasnya. Maka jiwa ini ketika melihat orang yang berada di atasnya tertuntut untuk seperti orang yang dia lihat. Li'annal in wastasghara ma indahu wastasghara ma indahu min ni'matillah, dan merasa kecil dengan apa-apa, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Akibat yang kedua, setelah jiwa ini tertuntut untuk seperti apa yang dia lihat dari kenikmatan dunia yang berada di atasnya yang dimiliki oleh orang lain, lalu yang kedua, dampak jelek yang kedua, wastasghara ma indahu min ni'matillah, dia merasa kecil dengan apa yang ada di sisinya dari nikmat-nikmat Allah. Merasa, ih, si fulana masyaallah ya, sekarang naik motor, kajian naik motor bagus, atau masyaallah ya, merasa seindah ketika dia melihat dirinya, kok saya seperti ini terus, rumahnya sempit, berantakan, kok naik motor-motornya seringnya mogok misalnya. Merasa kecil dengan apa yang ada dia, yang dengan apa yang ada dirinya. Kemudian yang ketiga, waharasa ala ijdiyadi, waharasa alal ijdiyadi liyal haqub bidzalika. Kemudian dia bersemangat untuk menambah apa yang ada pada dirinya sehingga seperti apa yang dia lihat. Ya kalau istrinya yang masya Allah mempunyai kemampuan sehingga menghasilkan uang, kemudian bisa membeli apa yang dia inginkan, halo, dia bersemangat untuk menambah apa yang dia lihat, kemudian menuntut suaminya, padahal suaminya sudah banting tulang, peras keringat, berangkat pagi pulang malam, siang kehujanan malam kehujanan, siang kepanasan malam kehujanan, kemudian suami setelah itu masih dituntut dengan tuntutan agar seperti tetangganya atau agar seperti apa yang dia lihat. Gimana rasanya jadi suami? Naam. Lalu kata al-imam, au yuqarribah, atau yang minimal kalau tidak bisa sama dengan orang tersebut, minimal mendekatilah. Kalau yang dia lihat mobilnya Avanza, ya minimal dia mobilnya Carry. Kalau yang dilihat mobilnya Alphard, nah minimal. Kalau yang dilihat bawa tab yang edisi baru yang 4,5 juta, minimal dia sama-sama tab Samsung yang dia apa yang keluaran baru, harganya 4,5 juta, minimal dia 2,5 juta, minimal mendekatinya. Lalu kata al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, hadza huwal mawjudu fi ghalibin nas. Perhatikan kata ini, kata al-Imam ini, hadza huwal mawjudu fi ghalibin nas. Kata beliau, hal yang seperti ini terdapat pada keumuman manusia. Keinginan hal yang seperti ini terdapat pada keumuman manusia. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang akalnya memang lemah, yang gampang terpengaruh? Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, kata al-Imam Ibnu Jarir, wa amma idzan nadhara fi umuri dunya ila man huwa dunahu fiha. Adapun bagi seseorang yang melihat dalam perkara dunia orang yang berada di bawahnya, dhaharat lahu ni'matullahi ta'ala alaih, maka tertampaklah kenikmatan Allah yang begitu besar kepada dirinya ketika dia melihat orang yang dunianya berada jauh di bawahnya atau berada di bawahnya, maka akan tampaklah kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada dirinya. Iya ya, alhamdulillah anda masih punya suami, alhamdulillah masih ada kendaraan, alhamdulillah masih ada yang nganter, alhamdulillah masih ada yang dimakan, alhamdulillah ada yang masih tempat berteduh, alhamdulillah masih punya anak-anak yang bisa menjadi barakah penyejuk jiwa, menyenangkan pandangan dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang terucap dan yang diyakini dalam hatinya. ketika dia melihat orang yang berada di bawah dirinya dari perkara dunia. Fasyakaroha. Kemudian muncul dari dirinya karena melihat kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada dirinya, fasyakaroha, maka dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Watawadu'a, dan muncul ketawaduan. Wafa'ala fihil khaira, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun sangat disayangkan sebagian istri-istri kaum muslimin melakukan kesalahan ini, yaitu barakallahu fikum membebani suami, irhaqu zauji bikasrati talabat, membebani suami dengan banyak tuntutan. Maka hadis ini semoga menjadi pengingat untuk kita semua, terkhusus bagi para istri, agar tidak terjatuh kepada kesalahan yang kelima ini atau yang keenam ini, yaitu unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah darimu dalam urusan dunia, dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atasmu dalam urusan dunia. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang ketujuh, an-nusuzu ala zauji, yaitu berbuat nusuz kepada suami. An-nusuz huwa irtifa', yaitu nusuz adalah al-irtifa'. Wal mar'atu nasizu hiya al-murtafi'ah ala zaujiha. Seorang wanita yang nusuz, yaitu seorang wanita yang mengangkat dirinya di atas suaminya. Al-mukhalifatu li amrihi, menyelisihi perintahnya. Al-kharijatu an ta'atihi, keluar dari ketaatan suaminya. Allati lam tarda bil manzilati allati wada'aha Allahu fiha. Seorang wanita yang tidak ridha dengan kedudukan yang Allah berikan kepada dirinya. Falam tusallim liqawamati rajuli alaiha, dan tidak menerima dengan kepemimpinan seorang laki-laki, seorang suami atas dirinya. Ini nusuz, yaitu menyelisihi perintah suaminya, tidak taat kepada suaminya, tidak ridha dengan kedudukan yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu sebagai seorang istri yang dipimpin oleh seorang suami, dan barakallahu fikum, tidak menerima dengan kepemimpinan seorang suami terhadap dirinya. Ini nusuz. Naam, nusuz wali nusuzi suwarun kathiratun yajma'uha ma'siyatu zauj. Bahwasanya nusuz mempunyai banyak bentuk dan terkumpul, yaitu padanya maksiatu zaud, yaitu bermaksiat kepada seorang suami. Di antara bentuk-bentuk nusuz, atau sebelum itu, bahwasanya seorang istri yang melakukan nusuz, pembangkangan dan kedurhakaan kepada suaminya, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Datang dalam banyak dalil bahwasanya seorang istri yang melakukan nusuz terdapat atau mendapat ancaman yang luar biasa kerasnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim wa mra'atun asad zaujaha hatta tarji'a." Dua orang yang tidak lewat salat mereka dari kepala mereka. Dua orang yang tidak lewat salat mereka dari kepala mereka. Tidak diterima salatnya. Abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim. Seorang budak yang lari dari tuannya, dari majikannya, sampai dia kembali. Ini yang pertama. Seorang budak yang lari dari majikannya sampai dia kembali. Wa mra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, dan seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai dia kembali. Ini dua orang yang sholatnya tidak sampai melewati kepala mereka. Maka barakallahu fikum, di antaranya ada seorang istri yang berbuat maksiat kedurhakaan kepada suaminya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, La tu'zi imra'atan zaujaha fi dunya illa qalat zaujatuhu minal huril'in la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaka dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina. Kata Rasulullah, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali berkata istrinya dari kalangan bidadari, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah membunuhmu, membinasakanmu, sesungguhnya dia di sisimu adalah sebagai tamu, hampir-hampir saja dia berpisah denganmu dan kembali kepada kita. Luar biasa, ini ancaman yang luar biasa bagi seorang istri yang melakukan nusuz, pembangkangan, kedurhakaan, ketidaktaatan kepada suaminya, bahwasanya hal itu adalah perbuatan dosa besar. Hadis yang disahihkan oleh Al-Albani itu menjadi dalil bahwasanya perbuatan nusuz, perbuatan yang Allah dan Rasulnya memberikan ancaman yang dahsyat bagi seorang istri yang melakukannya. Dan ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya nusuz mempunyai banyak bentuknya, dan yang paling berbahaya atau paling sering terjadi di antaranya yang pertama ana sebutkan di sini, al-imtina'u ala zauji idza da'a ilal firas, wa hadza min a'dhamin nusuz. Yang pertama adalah keengganan seorang istri untuk memenuhi ajakan suami apabila diajak ke ranjang. Wa hadza min a'dhamin nusuz, dan ini adalah sebesar-besar nusuz, yaitu ketidakmauan, keengganan untuk memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Ini yang pertama, bentuk dari nusuz yang pertama. Lalu yang kedua, khianatuha li zauji fi nafsiha wa dhalika min khianatuha li zauji fi nafsiha, yaitu perbuatan khianat istri kepada suaminya, yaitu dengan menjalin hubungan dengan laki-laki asing. Menjalin hubungan dengan laki-laki asing, ini pun bentuk dari bentuk nusuz. Lalu yang ketiga, di antara bentuk nusuz adalah idkhalu man la yarda zauju idkhaluhu ila baitihi sawa'un bi khudurihi aw ghaibatihi, yaitu memasukkan orang yang tidak ridha, yaitu memasukkan seorang yang tidak diridhoi oleh suami untuk masuk ke rumahnya, baik dengan adanya suami ataupun tidak adanya suami. Ini pun bentuk dari bentuk nusuz, yaitu seorang istri memasukkan seseorang yang tidak diridhoi oleh suaminya untuk masuk ke rumahnya, baik dengan adanya suami ketika suami sedang ada di rumahnya ataupun ketika tidak ada. Maka ini bentuk dari nusuz. Lalu yang keempat, taksiruha fi khidmatihi, fi khidmatihi, yaitu taksiruha fi khidmatihi, melalaikan dari melayani suaminya, di antara bentuk dari bentuk nusuz. Lalu yang kelima, tala'ubuha fi amwalihi wa sarfuha fi ghairi ma'ruf, yaitu bermain-main dengan harta suaminya, mengeluarkan dengan perkara-perkara atau membelanjakan, mengeluarkannya bukan pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Lalu di antara bentuk nusuz yang lain, idza'uhu bi sayyil qaul wa sabbuhu wa satamuh, yaitu menyakiti suaminya dengan perkataan yang jelek, mencelanya atau mengumpatnya. Ini berbentuk dari bentuk nusuz. Lalu yang selanjutnya di antara bentuk nusus adalah khurujuha min baitihi bi ghairi idzni, yaitu barakallahu fikum keluarnya seorang istri dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Ini pun bentuk dari bentuk nusus. Lalu yang selanjutnya di antara bentuk nusus ifsa'uha li sirrihi wa hataka li sitrih, yaitu menyebarkan rahasia suaminya dan menurunkan tirai, naam, tirai yang menutupi aib atau rahasia suaminya. Ini di antara bentuk-bentuk nusus yang bentuknya sangat banyak dan ini sebagiannya saja. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, makna nusuz maksiatu zauji fima faradallahu alaihi min ta'atih alaiha min ta'atih min ta'atih. Makna nusuz adalah maksiat seorang istri kepada suaminya, di mana Allah mewajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Ma'khudun minan nusuji wa huwa al-irtifa, diambil dari kata nusuz yaitu al-irtifa, yaitu mengangkat, mengangkat. Naam, karena seorang wanita yang berbuat nusuz mengangkat dirinya lebih tinggi di hadapan suaminya sehingga menyelisih perintah suaminya, sehingga tidak mentaati suaminya, sehingga tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan, Allah yang tetapkan tentang Allah tetapkan dirinya di pada kedudukan tertentu, yaitu sebagai seorang istri yang di bawah kepemimpinan suami atau menggugat kepemimpinan suaminya sehingga dia tidak taat kepada suaminya. Ini pengertian dari nusuz. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seharusnya seorang istri yang lurus, seorang istri yang baik agamanya, barakallahu fikum, harus senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, senantiasa berusaha mencari ridho suaminya, senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya dengan harapan apa yang dia lakukan, dengan harapan kesabaran yang dia sabar di atasnya, kesabar di atas melayani suaminya, sabar di atas ketaatan kepada suaminya, sabar di atas memenuhi kebutuhan suaminya, dengan harapan itu semua menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Harusnya, seharusnya seperti inilah yang dilakukan seorang istri dari istri-istri kaum muslimin, apalagi dia adalah seorang ummahat dari ummahat salafiyin. Seharusnya dia mengingat-ingat sebuah hadis yang menceritakan, atau sebuah hadis barakallahu fikum yang menjelaskan tentang kedudukan yang agung seorang suami di sisi istrinya, sebagaimana dalam sebuah hadis, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha, seandainya, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dalam sebuah hadis di mana suatu ketika, naam, seorang ummahat dari kalangan sahabiah, yaitu bibinya Husain bin Mihsan, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzati zauji ant, apakah engkau sudah mempunyai suami? Kemudian bibinya Husain bin Mihsan berkata, qalat na'am, benar saya sudah mempunyai suami. Qala kaifa antilah, bagaimana hubunganmu dengan suamimu, atau bagaimana apa yang kau perbuat dengan suamimu? Qalat, maka berkata salah seorang ummahat dari kalangan sahabiah ini, ma aluhu illa ma ajaztu anhu, aku selalu melayani suamiku kecuali apa yang aku tidak mampu memenuhinya atau berbuatnya, memenuhinya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fangduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki, perhatikanlah, kata Rasulullah, aina anti minhu, di mana engkau, di mana kedudukanmu atau hubunganmu di sisi suamimu, fa inna ma huwa jannatuki, dikarenakan suamimu adalah surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Naam, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, wahai para ummahat, Wahai para istri-istri kaum muslimin, memang berat. Memang berat selalu berusaha untuk mencari ridha suami, selalu berusaha mentaati suami, selalu berusaha untuk sabar melayani suami di tengah-tengah rasa lelahnya, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah tanggung jawabnya, di tengah-tengah kesempitan hidupnya, di tengah-tengah problema yang dihadapi. Memang berat. Dia harus mengurus anaknya tanpa melalaikan suaminya. Dia harus memperhatikan suaminya. Di sisi anaknya, di sisinya ada anak-anak yang harus juga diperhatikan. Dia harus berusaha untuk memasak atau melayani suaminya, menyiapkan kebutuhan suaminya. Di sisi lain, dia mempunyai kewajiban yang harus dia tunaikan juga. Memang berat. Namun, barakallahu fikum, kalau hal ini semua dihadapi dengan kesabaran, demi kesabaran, sampai kalian bertemu kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, balasannya adalah jannah. Balasannya adalah surga Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farzaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita seperti ini, dikatakan kepada istri yang seperti ini, dikatakan kepada ummahat yang seperti ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ini balasannya, wahai para ahwat, wahai para ummahat, wahai para istri-istri kaum muslimin, wahai para ummahat salafiyin, surga Allah dengan ketaatan kalian kepada suami kalian, dengan pelayanan kalian kepada suami kalian, dengan kesabaran kalian pada suaminya, kepada suami kalian, balasannya surga Allah. Surga Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kalian harapkan, itulah yang kalian selalu hadirkan, sehingga hati kalian, sehingga langkah kalian, sehingga kesabaran kalian senantiasa bisa bersabar sampai bertemu Allah. Dan diharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diharapkan kalian mendapat surga Allah. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.